tidur susah, aku rindu kamu. Siang dan malam hati gelisah karena dirimu. Dalam minggu lamanya kau tak datang ke rumah, tak seperti biasanya kemana saja. Duduk pun salah, berdiri pun salah, masuk kamar, keluar kamar. Badan jadi kurus begini, menanti dirimu kekasih. Aku curiga engkau di sana berdua dengan yang lain. Susah, aku rindu kamu. Siang dan malam hati gelisah karena dirimu. Dua minggu lamanya kau tak datang ke rumah, tak seperti biasanya kemana saja. Masuk kamar, keluar kamar. Badan jadi kurus begini, menanti dirimu kekasih. Aku curiga engkau di sana berdua dengan yang lain. Hati ini rasanya rimba, aku takut kau diambil orang. Duduk pun salah, berdiri pun salah, masuk kamar keluar.